Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد حاضرين قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, yang tidak mungkin kita bisa menghitung satu persatu, tidak mungkin kita bisa menakarnya dengan takaran yang ada. Allah sendiri memberitahukan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, sungguh kalian tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Kami ingatkan kaum muslimin, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bisa hilang, bahkan diganti dengan keburukan setelah itu, bahkan diganti dengan azab. Bukan nikmat lagi, tetapi menjadi azab bagi manusia tersebut. Jangan enak-enak mendapatkan nikmat, jangan bersukacita mendapatkan nikmat, ketika nikmat itu akan menjadi azab bagi kita. Bagaimana ketika kaum muslimin, disebutkan dalam ayat yang tidak asing di telinga kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian, maka Allah memberikan janji, sungguh-sungguh dan pasti-pasti, dikuatkan dengan lam taukid dan nun taukid musyaddadah, menunjukkan kepastian janji dari Allah, Allah akan tambahkan nikmat tersebut atas kalian. Namun jikalau kalian kufur, tidak bersyukur, tetapi mengkufuri nikmat, maka bukan hanya dicabut nikmat itu dari kita, tetapi bahkan diancam inna adabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah dahsyat. Maka hadirin kaum muslimin, manusia di antara dua hal ini dalam menyikapi semua nikmat yang datang dari Allah, bersyukur atau kufur. Bersyukur ya kaum muslimin dengan meyakini nikmat itu datangnya dari Allah, syukur bil qalb. Yang kedua, dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah atau kalimat pujian yang lainnya, syukur dengan lisan. Dan yang ketiga, kita menggunakan nikmat itu di jalan yang Allah ridai. Ini syukur bil jawarih atau syukur bil amal. Syukur dengan amal perbuatan. Wa ayyuhal muslimin rahimani wa rahim jami'an. Bila mana kita memenuhi tiga hal ini, jangan kalian risau, jangan kalian galau. Nikmat itu yang sekarang kalian rasakan, Allah akan tambah. Allah akan tambah, Allah akan tambah. Dengan kita bersyukur kepadanya. Tetapi ingat, tiga hal ini harus dipenuhi. Itikad kita bebas dari syirik. Ucapan kita selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap saat nikmat itu kita merasakannya. Dan kita harus waspada. Seringkali yang ketiga ini yang kita teledor. Kalau dapat uang, alhamdulillah. Meyakini rezeki dari Allah. Ketika menggunakan uang itu, kadang kita teledor. Cacatnya kita pada yang ketiga. Kita dapat sehat, alhamdulillah. Syukur sehat ini dari Allah. Begitu kita sehat, teledor. Untuk apa kita menggunakannya? Jikalau kita salah dalam yang ketiga ini, wahai kaum muslimin, maka misal uang digunakan untuk bermaksiat, kesehatan digunakan untuk bermaksiat, digunakan di jalan yang Allah murkai, itu menunjukkan na'udzubillahi min dzalik, kufur nikmat. Yang bukan hanya dicabut nikmat itu dari kita, tetapi diganti dengan azab. Bukan nikmat tetapi nikmah yang akan kita rasakan. Na'udzubillah min dzalik. Dari apa yang kami sampaikan tadi di atas, wahai kaum muslimin, ada satu pesan yang akan kami sampaikan dalam khutbah ini. Bahwa nikmat itu bisa hilang. Ketika kapan itu hilang, wahai kaum muslimin? Ketika kita tidak bersyukur. Kekayaan yang kita miliki bisa hilang. Ketika kita tidak bersyukur. Hilang dalam bentuk fisiknya, uangnya, hartanya, sawah ladangnya terjual bahkan tidak tersisa. Dia bahkan bangkrut atau hilang barokahnya. Hartanya banyak tapi tidak memberikan nikmat pada dia. Ketika kapan? Ketika seorang melanggar ajaran Allah Azza wa Jalla. Diganti dengan azab. Yang kita angkat pada kesempatan khutbah yang pendek ini, kami ingin mengingatkan wahai kaum muslimin, bukan nikmat duniawi yang kita angkat, tetapi nikmatul hidayah. Ini pun bisa hilang. Nikmatut tauhid bisa hilang. Nikmatus sunnah, nikmat manhajus salaf, nikmatul hidayah bisa hilang. Hati-hati nih kaum muslimin. Ini nikmat besar yang Allah limpahkan kepada kita. Ini nikmat menjadi seorang ahlu sunnah, bukan beban. Menjadi seorang salafi, bukan beban. Tetapi itu adalah pemberian rizku minallah. Para sahabat dahulu sangat merasakan hal itu. Dulu mereka berada di zaman jahiliyah. Quraisy terpuruk dari segala sisi. Kemudian Allah munculkan seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka di ahli Mekah. Satu persatu Allah pilih untuk mendapatkan hidayah. Tidak semua orang Quraisy mendapatkan hidayah. Tidak semua pemuka-pemuka Quraisy di waktu itu, tokoh-tokoh pemuka, sayyid, dapat hidayah, tidak, bahkan rakyat jelata, du'afa. Sehingga mereka sangat merasakan bahwa itu adalah nikmat min Allah subhanahu wa ta'ala. Satu demi satu Allah berikan petunjuk. Yahdi mayyasha wa yudillu mayyasha. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Dan Allah menyesatkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Para sahabat dulu mengatakan, dinukilkan oleh Syekh Rabi dalam kitab Thabatu ala Sunnah, wallahi laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Para sahabat mengatakan, demi Allah, kalau bukan karena Allah, kita sungguh tidak akan mendapatkan hidayah. Kita tidak akan tahu tauhid was sunnah. Kita tidak akan bisa sholat. Kita tidak akan bisa bersedekah. Tidak akan bisa berbuat amal soleh sesuai dengan ridhonya. Kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah kepada kita. Sehingga ini adalah nikmat min Allah. Ketahuilah nikmat ini bisa hilang, wahai kaum muslimin. Na'udzu billahi minadh dhalal ba'dal huda. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari tersesat setelah tadinya mendapatkan hidayah. Apakah ada nasnya, wahai kaum muslimin, bahwa seorang yang telah mendapatkan hidayah bisa sesat? Naam. Satu ayat yang tidak asing di telinga kita, di mana ayat ini berupa doa yang sudah selayaknya kita memperbanyak doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Allah yang menciptakan kami, yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang menguasai kita, janganlah engkau sesatkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Jadi dalam ayat ini kaum muslimin diterangkan Syekh Rabi dalam kitab Sabat ala Sunnah, orang yang tadinya mukmin bisa kafir. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafira. Seorang di pagi hari kafir, di pagi hari mukmin, di sore harinya kafir. Atau di sore harinya mukmin, di pagi harinya kafir. Kenapa? Di saat kapan itu terjadi? Ini yang penting. Hadirin kaum muslimin, perubahan seorang dari salafi menjadi hizbi sudah kita dapati dalam hidup kita. Banyak orang, bukan hanya kaliber kita, bahkan masyayikh, ulama tergelincir dan tidak dinasihati, tetap ngotot pada kesalahannya sehingga ditahdir. Dia sesat setelah tadinya mendapatkan hidayah. Ini sangat mengerikan, wahai kaum muslimin. Kapankah hidayah itu dicabut oleh Allah Azza wa Jal? Kapankah nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tatkala kita kufur nikmat. Kufur nikmat itu bentuknya bukan hanya saya kafir, bukan. Tetapi menggunakan nikmat bukan pada jalan Allah, itu mendatangkan adab. Semisal wahai kaum muslimin, kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa jangan dianggap sepele. Jika Allah murka kepada seorang di antara kita, na'udzubillah min dzalik, nikmat yang besar ini Allah cabut karena kemaksiatannya. Allah berfirman, falamma zahu azaghallahu qulubahum, ketika seorang atau mereka menentang, menyimpang, maka Allah sekalian simpangkan dia, dicabut nikmat hidayah karena dia yang melakukan penyimpangan terlebih dahulu. Di antara bentuk penyimpangannya, wahai kaum muslimin, adalah melanggar aturan syariat. Contohnya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim. Kamu akan disentuh oleh api neraka. Ada di antara saudara kita yang tadinya taklim dengan dakwah kita, walhamdulillah, dengan ustaz-ustaz kita memahami dakwah salafiyah, tetapi dia melanggar ayat ini dengan dia mendekati ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah termasuk bagian orang yang berbau zalim. Bergaul dengan mereka. Diingatkan, jangan engkau duduk bersama mereka. La tujalisu alal bid'ah, fa inna mujalasatuhum tumridul qulub. Jangan kau duduk bersama mereka. Duduknya kamu dengan mereka itu akan membuat hatimu berpenyakit. Enggak. Saya akan duduk dengan siapapun selama dia muslim. Betul mereka muslim, kita tidak mengkafirkan. Tetapi mereka memiliki pemikiran yang sesat. Ternyata dia ngotot. dia tetap pada pendiriannya, dia tidak mengindahkan nasihat, dia tidak memperlihatkan firman Allah, jangan kau condong kepada orang yang berbuat zalim, Allah akan siksa kamu dengan api neraka. Ternyata dia tetap pada pendiriannya. Maka lihatlah perubahan yang ada pada dia. Lihatlah perubahan yang ada pada dia. Tadinya dia membela sunnah, sekarang dia sudah mencela sunnah. Tadinya dia suka dengan Ustaz Fulan ahlu sunnah. Dia duduk dengannya, dia mengambil faedah ilmu darinya. Sekarang dia berbalik mencela. Allah cabut tanpa dia rasa. Allah cabut nikmatul hidayah, taufik di atas tauhid, wasunnah di atas da'wah salafiyah. Dicabut oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan dia merasanya tetap di atas kebaikan. Padahal dia sudah menyimpang. Na'udzubillahi minad dalal ba'dal huda. Kita meminta perlindungan kepada Allah agar jangan sampai kita tersesat setelah tadinya kita mendapatkan hidayah. Yang menjadi pokok pembahasan, waktunya singkat oleh kaum muslimin, adalah jangan sekali-kali kita melakukan dengan sendirinya sebab-sebab penyimpangan. Di antaranya adalah kemaksiatan. Jangan dianggap maksiat itu remeh. Orang yang melakukan dosa akan luntur imannya sedikit demi sedikit. Hadis tadi di atas disebut oleh Nabi, pagi hari dia mukmin, sore harinya kafir. Begitu cepat. Satu hari berubah akidah. Kenapa? Karena dia melakukan dosa. Yabi'u dinahu bi'ardi minad dunya. Dia menjual agamanya dengan nilai dunia. Nilai dunia itu bisa kedudukan, jabatan, kursi yang diperebutkan. Hah? Karena kepengen dapat dudukan, akhirnya dia membenarkan agama selain Islam supaya banyak yang nyoblos, suaranya banyak. Nanti akhirnya membolehkan segala cara, yang penting dia mendapatkan kursi yang dia inginkan. Menjual agamanya demi dunia. Akhirnya mengucapkan kalimat-kalimat semua agama sama, pluralisme, bahkan membenarkan kejawenisme, bahkan membenarkan, semua dibenarkan karena apa? Kepengen mendapatkan semua suara semua pihak. Ya bi'ubidina bi'arabina dunia. Hadirin kaum muslimin, mari kita syukur nikmat Allah. Janganlah kita melakukan hal-hal yang dengan sebab itu Allah murka kepada kita, untuk kemudian Allah hukum kita dengan dicabut nikmat itu, na'udzubillah min dzalik, dan diganti dengan lawannya, yang tadinya ahlu sunnah menjadi ahlu bid'ah, yang tadinya ahlu tauhid dijadikan sebagai musyrikin, yang tadinya taat diganti dengan kemaksiatan, yang tadinya ahlu masjid diganti dengan ahlu kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Untuk kemudian inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat dahsyat. أقول قلي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حاضرين قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan yang tidak asing di telinga kita. Di sana ada sebab-sebab ziyadatul iman. Dan di sana ada sebab-sebab kurangnya iman. Untuk bisa iman kita semakin hari semakin kuat, laksanakan sebab-sebabnya. Karena itu janji Allah Azza wa Jalla. Lazidannakum, aku akan tambah imanmu, aku akan tambah manhajmu, kekokohanmu akan aku tambah, rizkimu akan aku tambah, sehatmu akan ditambah, akan ditambah oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika kita melakukan sebab-sebab tambahnya iman, di antaranya talabul ilmi dan beramal dengan amal yang saleh, bertaqarrub kepada Allah dalam rangka istiqamah kita kaum muslimin ta'lim, kita kaum muslimin ibadah, tujuannya adalah mengharap kepada Allah agar nikmat ini langgeng pada kita, agar jangan Allah cabut nikmat ini. Kita sangat ngeri, sangat takut orang-orang yang dulu kita kenal sebagai ulama saja bisa jatuh, tergelincir pada perkara-perkara penyimpangan syariat, untuk kemudian dia ditahdir dengan sebab penyimpangannya. Ilmunya dia lebih banyak daripada kita, hafalannya dia lebih banyak daripada kita, bahkan tulisan dia dulu sudah banyak yang membantah dia sendiri sekarang ini. Bisa berganti hidayah jadi sesat, bisa berganti sunnah dengan bid'ah. Apalagi kita kaum muslimin, maka marilah kita melakukan hal-hal yang dengan itu Allah akan memperkokoh iman dan takwa kita. Dan janganlah kita melakukan hal yang merugikan diri kita. Merugikan diri kita, kerugian paling besar dicabutnya nikmat al-hidayah. Untuk digantikan, apakah hilang total hidayah itu kemudian menjadi musyrik dan kafir, atau Allah cabut hidayah itu, hidayah sunnah kemudian jatuh pada bid'ah walaupun belum kafir. Dua-duanya adalah merugikan, kesesatan yang mengerikan. Itu semuanya waikum muslimin mengancam diri kita masing-masing. Nabi kita sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wahai zat yang memulak-balikkan hati, kokokkanlah hati kami di atas agamamu. Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri menyebutkan, innaka tukfiru bihadi du'a, wahai Nabi, engkau Rasul yang paling dicintai oleh Allah, kok aneh melihat Aisyah itu engkau memperbanyak doa ini. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokokkanlah hati kami di atas agamamu. Ini Nabi wahai kaum muslimin. Aisyah saja heran-heran karena saking banyaknya. Tetapi kadang kita sedikit sekali berdoa dengan doa ini. Seakan-akan hidayah itu akan langgeng dalam hati kita. Sehingga kewaspadaan itu lemah. Kewaspadaan itu lemah. Sehingga kadang seorang di antara kita melakukan pelanggaran syariat. Yang berujung ternyata tahun depan dia tidak lagi nongol dalam ta'lim ahli sunnah. Dia melakukan pelanggaran syariat yang berujung besok dia bersama dengan Hizbiyun. Dia tidak waspada bahwa hati itu bisa berubah. Dia tidak waspada bahwa nikmat hidayah bisa dicabut dan hilang. Maka mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sedikit ini mendorong kita semuanya, masing-masing kita, untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal, agar supaya Allah mengokohkan iman kita, takwa kita, memberikan hidayah kepada kita, petunjuknya, dan semoga Allah tidak mencabutnya dari dada kita masing-masing. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma aghfir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana mal abrar. Allahumma ya muqallib al qulub ثبت قلوبا على دينك ويا مصرف القلوب اصرف قلوبا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيم الصلاة.